kau masih tak menyadari bila wajahmu pucat lesu terbujur kaku. Bimbang hidup kau kan berakhir. Tidakkah kau tahu Dia yang Maha Kuasa? Masihkah tak mengerti tiada hidup tanpanya? Ketakutan, bayangkan dosamu bagai lautan. Haraplah diberi peluang umur yang panjang. Kau kan jadi hamba yang sejati. Allah Maha telah pun sedari cintanya yang abadi.